بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Selanjutnya berkata Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Mulkhali hafizahullah ta'ala, qala Dr. Ibrahim fi safha الثالثة عشر الرابع إلى الرابع عشر. Kata Dr. Ibrahim pada nasihatnya halaman 13 sampai halaman 14, Thanian yang kedua, nasihat yang kedua dari Ibrahim Ar-Ruhaili. Hayambagi ayu'lama semestinya, sepantasnya diketahui, an ahlas sunnah bihaqqin, bahwa sesungguhnya ahlus sunnah yang hak, ahlus sunnah yang sebenarnya, hum, mereka adalah ahlul imtithali al-kamili lil-islam, orang-orang yang mengamalkan, menerapkan, mengaplikasikan secara utuh, secara sempurna Islam, i'tiqadan wasulukan, baik i'tiqad keyakinan akidah, dalam hal akidah dan dalam hal suluk, perangai, akhlak. Wa min kusuri al-fahmi, termasuk pemahaman yang kurang, ayudhan, menyangka, annas sunniya awis salafiyya, bahwa seorang sunni atau salafi, huwa man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah duna al-inayati bi janib as-suluki wal adab al-islamiyah wa ta'diyat huquq al-muslimin fi ma bainahum. Termasuk pemahaman yang kurang, tidak sempurna, menyangka bahwa seorang sunni atau salafi, orang yang mentahqiq, yang merealisasikan, mewujudkan i'tiqad ahli sunnah dunal inayah, tanpa memperhatikan bijanib suluk, sisi suluk, perangai, akhlak, wal adab al-islamiyah, adab-adab Islam, wa ta'diyati hukukil muslimin, menunaikan hak-hak kaum muslimin fima bainahum, di antara mereka. Jadi di sini Ibrahim Ar-Ruhaili pada nasihatnya menasihatkan bahwa sunni salafi yang sesungguhnya adalah yang mengamalkan Islam secara utuh, bukan hanya akidah saja, tetapi juga akhlak, perangai, adab. Nah, jadi merealisasikan i'tiqad ahlus sunnah tanpa memperhatikan sisi, segi akhlak, perangai, tingkah laku, adab Islam, dan tidak memperhatikan hak-hak kaum muslimin di antara mereka, maka itu tidak cukup. Nah, memahami bahwa seorang sunni salafi jika sudah merealisasikan akidah meskipun tidak memperhatikan akhlak, adab, dan menunaikan hak sesama kaum muslimin, ya, maka itu adalah pemahaman yang kurang. Baik. Kemudian dia menyebutkan, menukil ucapan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi nihayatil aqidatil wasithiyah, di bagian akhir kitabnya yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ba'da an dzakara usul ahli sunnah fil i'tiqad, setelah menyebutkan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam masalah akidah, di bagian akhir kitab itu Ibnu Taimiyah menutupnya dengan penjelasan tentang akhlak. Nah, thumma hum ma'a hadhihi al-usul, kemudian mereka ahli sunnah jamaah bersama dengan prinsip-prinsip akidah ini, pokok-pokok akidah ini, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, alamatu jibuhu asy-syari'ah, berdasarkan apa yang diharuskan syariat ini. Wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jam'i wal a'yadi mal umara'i abraran kanu aw fujjaran, dan mereka berpendapat, berkeyakinan wajib menegakkan haji, jihad melawan orang kafir. Naam, wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jum'i wal a'yadi. Naam, wal jum'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran. Naam, menegakkan haji, jihad, salat-salat Jumat dan salat-salat Id bersama pemerintah, bersama penguasa. Baik penguasa itu penguasa yang soleh, yang baik, maupun penguasa yang fajir, yang fasik. Ya, tetap bersama mereka, di belakang mereka menunaikan haji, jihad, salat Jumat, salat Id. Wa yuhafizuna 'ala al-jama'at, dan mereka menjaga salat-salat jamaah. Salat-salat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka beragama, menegakkan agama dengan memberi nasihat kepada umat ini, menganggap bahwa nasihat untuk umat merupakan agama yang harus ditegakkan. Wa yataqiduna makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan lil-marsus, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yang kokoh. Yang saling menguatkan, mengokohkan. Ya, menyusun satu dan yang lainnya. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling mendukung, menguatkan, mengokohkan sebagian dengan sebagian yang lain bagaikan satu bangunan, sehingga tegak bangunan itu dengan kokoh. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilang antara satu jari jemarinya dengan yang lainnya, menyilang antara jari jemarinya satu dengan yang lainnya, disilangkan seperti ini. Nah, ya, menunjukkan seorang mukmin dan yang lain harus saling mengokohkan, menguatkan. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humu was-sahar." Permisalan kaum mukminin dalam hal cinta kasih di antara mereka, dalam hal saling mengasihi di antara mereka, dan saling prihatin sesama mereka, permisalannya adalah seperti satu jasad yang utuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan. Ikut merasakan dengan humma, ya, sama-sama demam. Ini permisalan tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang demam bukan cuma bagian yang sakit itu saja, akan tetapi seluruh tubuh panas, demam, seluruhnya ikut merasakan. Wassahar, dan seluruh anggota tubuh terjaga, tidak bisa istirahat. Bukan bagian yang sakit itu saja, tapi seluruh anggota tubuh ikut merasakannya, tidak bisa istirahat semuanya. Tidak bisa tidur semuanya, terjaga semuanya. Nah, begitulah permisalan kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Wa ya'muruna bis-sabri 'inda al-bala'i wasy-syukri 'inda ar-rakha'i war-ridha bi murril qada'. Dan Ahlus Sunnah Al-Jamaah memerintahkan agar sabar ketika menghadapi musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat, kelapangan, kelonggaran, dan ridha dengan pahitnya keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengajak, menyerukan untuk memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dan mengajak agar menghiasi diri dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal kebajikan. Wa ya'taqiduna makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Jadi bagusnya akhlak, bagusnya budi pekerti itu adalah lambang atau cerminan kesempurnaan iman seseorang. Ya. Wa yandubuna ila an tasila man qata'ak. Dan Ahlus Sunnah Jamaah menganjurkan agar engkau menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang bermaksud untuk memutus, atau dengan orang yang memutus hubungan kerabatan dengan, meskipun dia memutusmu, kamu berusaha menyambungnya. Wa tu'tiya man haramak, dan kamu memberi orang yang menghalangi darimu, meskipun dia tidak mau memberimu, menghalangi apa yang dimilikinya darimu, tetapi kamu berikan padanya. Ya, jangan dibalas dengan hal yang serupa. Nah, dia memutus kamu, kamu sambung dia. Dia menghalangi darimu, tidak memberi apa yang dimiliki, kamu berikan apa yang kau miliki padanya. Wa ta'fu 'amman dhalamak, dan kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Memaafkan orang yang menzalimimu. Ya, di sini sedikit kami beri ta'liq sebagaimana sering diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa memaafkan orang yang berbuat zalim, nah itu dianjurkan, ya, tetapi dengan syarat maaf yang diberikan itu memperbaiki dia. Maaf yang diberikan itu memperbaiki dia. Nah, adapun jika membuat dia semakin jadi, semakin membolimi, semakin merusak, ya, maka, ya, jangan diberi maaf, karena maaf itu tidak berfaedah padanya, tidak bermanfaat padanya. Dengan maaf itu dia justru semakin menjadi, maka jangan. Nah, baik. Wa ya'muruna bi birri al-walidain, dan mereka merintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Wa kadza ya'muruna bi silatir rahim, begitu pula mereka merintahkan untuk mempererat hubungan kekerabatan. Wa husna na'am wa husnil jiwar, dan merintahkan agar bertetangga dengan cara yang baik. Bertetangga dengan baik. Ya, tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga. Nah, bertetangga dengan baik. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin. Dan Ahlus Sunnah Jamaah melarang dari al-fakhr wal khuyala, sombong dalam ucapan, wal khuyala, sombong dengan gaya, ya, apakah gaya berjalan, gaya berpakaian, ya, tidak boleh sombong dalam tutur kata, ucapan maupun dalam gaya, ya, cara berpakaian atau bersikap berjalan. Nah, melarang dari yang demikian. Wal bagi, melarang dari perbuatan bagi, melampaui batas hak orang lain, melanggar hak orang lain. Wal istithal 'alal khalq, melarang dari perbuatan menjatuhkan kehormatan orang lain dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqin aw bighairi haqq, baik dengan alasan yang hak atau tanpa alasan yang hak. Wa ya'muruna bi ma'ali al-akhlaq, dan Ahlussunnah Jamaah merintahkan untuk menghiasi diri dengan akhlak, budi pekerti yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Wa yanhauna an safasifiha, dan melarang dari akhlak, budi pekerti yang jelek. Wa kullu ma yaquluna wa yaf'alunahu min hadha wa ghairi, dan seluruh yang mereka ucapkan dan mereka lakukan berupa ini dan yang lainnya, fa innama hum fihi muttabi'una lilkitabi was-sunnah, makanya lah sesungguhnya mereka Ahlussunnah Jamaah Salafiyun dalam perkara tersebut, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam, dan tariqah, jalan yang mereka tempuh adalah ajaran Islam. Alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Islam itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha min al-aqidah al-wasithiyah. Selesai nukilan Ibrahim Ar-Ruhaili mengutip ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di bagian akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, untuk menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah Al-Jamaah itu tidak hanya memperhatikan akidah, tetapi juga memperhatikan akhlak, adab. Ya. Jangan menyangka bahwa Ahlus Sunnah, Sunni Salafi itu hanya memperbaiki, membenahi akidah saja tanpa memperhatikan sisi akhlak, adab. Nah, ini yang beliau nasihatkan. Nah, kemudian bantahan Syekh Rabi' hafizahullah. Aku berkata, man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah wa saru ala manhajihim wala'an wa bara'an wa hasala minhu qusurun fil akhlaqi la yakhruju an da'irati ahli sunnah ila da'iratil bid'ah. Yani maksudnya benar apa yang dinasihatkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa seorang sunni salafi memang benar, ya, jangan hanya memperhatikan akidah tetapi juga memperhatikan akhlak, adab. Itu jelas dan jelas sekali dari keterangan Ibnu Taimiyah dimasukkan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bagian awal menerangkan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah, masalah-masalah akidah, kemudian bagian akhir menerangkan apa yang kita dengar tadi. Ya, masalah akhlak, masalah adab, ya, juga harus diperhatikan. Nah, tetapi ya, yang perlu diketahui di sini yang diterangkan oleh Syekh Rabi, dan ini faedah jalilah. Ini faedah yang sangat penting dan sangat bagus. Beliau mengatakan man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah. Barang siapa merealisasikan i'tiqad ahli sunnah wa saru ala manhajihim dan berjalan di atas manhaj ahli sunnah wala'an wa bara'an dalam hal berwala dan bara', ya, wala' berloyalitas kepada apa, kepada siapa, ditempatkan sesuai dengan akidah ahli sunnah dan manhaj mereka. Bara', ya, berlepas diri, ya, jadi wala' apa, berloyalitas, mencintai, berkawan, bekerja sama dalam hal apa, dengan siapa, berjalan di atas akidah dan manhaj ahli sunnah. Bara', berlepas diri, membenci, memusuhi, ya, menjauhi, berjalan di atas akidah, yakni dalam hal apa dan kepada siapa diberlakukan bara' itu, berjalan di atas akidah dan manhaj ahli sunnah. Barang siapa merealisasikan itu, wa hasala minhu qusurun fil akhlak, lantas kemudian terjadi kusur, terjadi kekurangan dalam hal akhlak, di bidang akhlak, ya, dalam hal akidah dan manhaj, wala dan baroknya sudah tepat di atas akidah dan manhaj ahli sunnah jamaah, kemudian terjadi kekurangan dalam hal akhlak. Dalam hal akhlak, la yukhriju an da'irati ahli sunnah ila da'iratil bid'ah. Hal itu tidak mengeluarkan dia dari lingkaran ahli sunnah ke lingkaran bid'ah. Wa ma'arafna an ahli sunnah tabdi'a man yuqassiru fil akhlak. Kami tidak pernah mengetahui dari ahlus sunnah wal jamaah, dari ulama ahlus sunnah, tabdi' fonis sebagai mubtadi', orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah akhlak, dalam masalah adab. Wa hatta law waqa'a as-sunniyyu fi ba'dil ma'asi, dan bahkan sekiranya, seandainya seorang sunni salafi terjerumus dalam sebagian dosa maksiat, la yakhruju bidzalika, hal itu tidak menjadikannya keluar an da'iratis sunnah, dari koridor sunnah. Dia masih sunni salafi meskipun melakukan maksiat, melakukan dosa. Nah, ada kekurangan, ya, pelanggaran di bidang akhlak. Tetapi akidah, manhaj, wala dan bara' tetap di atas manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya yang kedua, wa ma'a hadza, bersama dengan ini, fa ahlus sunnah al-mu'asiruna ka aslafihim, maka ahlus sunnah Al-Mu'asirun, Ahlus Sunnah yang ada di masa ini, ya, di abad ini, ka'aslafihim, mereka seperti Ahlus Sunnah yang ada di masa lalu, mengikuti Ahlus Sunnah kaum salaf, pendahulu mereka di masa lalu. Ya'taqiduna al-aqa'idah sahihata, Ahlus Sunnah sekarang sama dengan kaum salaf di masa lalu, meyakini akidah yang benar, seperti salaf mereka yang soleh. Wa yasiruna ala al-manahij asy-syar'iyyah al-'azimah, dan Ahlus Sunnah di masa sekarang berjalan di atas manhaj syar'i yang agung, mengikuti pendahulu mereka yang soleh, salafus soleh. Wa yaqumuna bihadhihi al-a'mal al-'azimah wal-akhlaq al-karimah, dan mereka menegakkan amal-amal soleh yang mulia yang agung, dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur seperti salaf soleh mereka. Allati la yalhaquhum fiha firaqul fitani wad-dalal, yang dalam hal itu, dalam hal amal-amal soleh, dalam hal akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tidak ada yang bisa menandingi mereka, menandingi Ahlus Sunnah yang ada di masa sekarang dan di masa lalu dalam merealisasikannya, dalam mewujudkannya, ya, firqah manapun, golongan manapun dari golongan-golongan pelaku fitnah dan penganut kesesatan yang ada. Nah, silakan lihat, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama mereka. Begitu pula talabatul ilm, ya, dan keumuman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bandingkan apa yang ada pada mereka dengan apa yang ada pada kelompok-kelompok sesat. Nah, ahlul fitan wad-dalal. Nah, yakni penjelasan global seperti ini dari Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwa jangan disangka seorang sunni salafi itu hanya orang yang memperhatikan akidah saja tetapi tidak memperhatikan akhlak, ini seakan-akan menyindir bahwa Ahlus Sunnah sekarang cuma sibuk dengan masalah akidah, tidak memperbaiki akhlak dan memperbaiki adab. Padahal tidak begitu kenyataannya. Ini yang butuh diluruskan. Nah, ini yang butuh diluruskan oleh Syekh Rabi. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah Ahlus Sunnah yang ada sekarang seperti Ahlus Sunnah yang ada di masa lalu, seperti salaf soleh mereka. Dalam hal akidah, manhaj, wala, dan bara, berjalan seperti mereka. Dalam hal amal-amal soleh, dalam hal akhlak, dalam hal adab, alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan golongan-golongan, ya, sesat, golongan-golongan fitnah, ya, jauh mereka. Nah, ahlul fitan wa dhalal tidak bisa menandingi mereka, menyamai mereka dalam bidang-bidang itu semuanya. Nah, walakin ahlul fitani wal ifk yarmunahum zulman wa bagyan. Akan tetapi ahlul fitan wal ifk, ya, orang-orang yang mendatangkan fitnah, pembawa fitnah dan pembawa tuduhan dusta, yarmunahum, menuduh ahlus sunnah yang ada sekarang ini dengan tuduhan zalim, ya, wabagi, keji, melanggar hak mereka ahlus sunnah, bi annahum, bahwasanya ahlus sunnah la akhlaq lahum, tidak punya akhlak, au annahum dhaifu al akhlaq, atau bahwa mereka itu dalam hal akhlak lemah, ya, mereka hanya memperhatikan akidah tetapi tidak punya akhlak, lemah akhlak, mereka itu keras, kaku, ya, dan semisalnya. Nah, ini tuduhan, ini fitnah, dusta. وهذا العمل الإجرامي ضد أهل السنة ليس وليد اليوم. Ya, dan perbuatan ini yang disifati sebagai al-amal al-ijrami, yakni kekejian serupa ini, ya, tuduhan, dusta, fitnah, ya, atau katakanlah al-amal al-ijrami ini maksudnya kejahatan, kejahatan mereka, ahlul fitan wal-ifk, ahlul dalal, kejahatan mereka menuduh dusta, ya, bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang tidak punya akhlak, lemah akhlak, ya, untuk melawan ahlus sunnah laisa walidal yaum, kata Syekh Rabi, ini bukan sesuatu yang lahir, ya, hari ini saja, bukan sesuatu yang baru lahir sekarang, laisa walidal yaum, bukan sesuatu yang baru lahir sekarang, yang baru muncul sekarang. Jangan disangka yang seperti ini, kejahatan seperti ini menuduh ahlus sunnah hanya ada sekarang. Bal huwa tikrarun liftira'i ahlil batil minal mu'tazila wa ghairihim. Bahkan ini hanya pengulangan sejarah. Ini hanya pengulangan sejarah. Ya, iftira', tuduhan, dusta ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan mu'tazila dan yang lainnya sejak masa dahulu. Sejak masa silam. Ya, ini hanya pengulangan sejarah. Wa ala ra'sihim al-jahid wan-nadham. Wa ala ra'sihim, dan dengan pimpinan dua tokoh, ya, ahlul batil yang jahat, ya, dalam memerangi ahlus sunnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta dan palsu, yaitu yang bernama al-jahid dan an-nadham. Nah, ini di masa lalu, ya. Jadi yang sekarang ini cuma pengulangan sejarah. Wa haula'il muftaruna 'ala ahli sunnah sabiqina wal lahiqina. Dan mereka itu al-muftarun, para penuduh dusta dalam menuduh ahli sunnah as-sabiqin, yang telah lalu, yang terdahulu, wal lahiqin, dan yang ada sekarang, hum, sesungguhnya mereka, ahattun nasi akhlaqan, justru mereka adalah orang yang paling rendah, yang paling tidak punya akhlak, minal kadhib wal ghish wal buht, berupa kedustaan, penipuan, ya, tuduhan, ya, tuduhan dusta, fi aqwalihim wa fa'alihim, dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ya, justru mereka orang-orang yang jatuh akhlaknya, ya, jelek akhlaknya. Mereka penuh dengan kedustaan, ya, tuduhan, penipuan, makar demi untuk meruntuhkan dakwah ahlus sunnah jamaah. Baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan. Nah, tidak segan-segan mereka mendatangkan dusta, tuduhan, penipuan, makar. Nah, demi untuk mencapai tujuan mereka, ya, memerangi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini kebobrokan akhlak. Nah, apa nilainya orang yang suka berdusta, menipu, menuduh? Nah, dan ini yang ada pada mereka. Nah, wahadil akhlak ar-radi'ah, dan akhlak-akhlak yang jelek ini, yatahalla biha khusumu ahli sunnah al-yawma. Ya, akhlak-akhlak yang jelek yang kita dengar, kedustaan dan seterusnya, musuh-musuh ahli sunnah pada hari ini penuh dengan akhlak seperti itu. Nah, mereka menghiasi diri dengan akhlak seperti itu. Kedustaan, ya, dan seterusnya. Walikulli qaumin warithun, dan setiap kaum itu ada pewaris, ada ahli warisnya. Setiap kaum ada ahli warisnya. Nah, al-jahid, an-nadham, tokoh-tokoh, mu'tazilah, Jahmiyah di masa lalu, ya, yang menuduh, nah, menyerang Ahlus Sunnah, nah, menuduh dusta Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menuduh dusta Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi Al-Najdi, ya, dan yang lainnya. Nah, dengan tuduhan-tuduhan dusta, dengan tipu muslihat. Nah, sama pada hari ini ada orang-orang yang melanjutkan itu. Nah, untuk menuduh dusta, ya, tuduhan kepada Syekh Rabi', Syekh Ubaid, ya, dan yang lainnya. Nah, ya, tidak sedikit cerita-cerita dusta yang dinisbahkan kepada Syekh Rabi'. Nah, kepada Syekh Rabi', bahkan bisa berwujud dalam bentuk rekaman suara yang, ya, dipalsukan. Nah, sehingga orang yang mendengarnya, oh ternyata begitu orangnya, padahal bukan, palsu. Nah, ya, sebagian orang tertipu, tidak mengerti. Ya, pernah ada seorang mengatakan, saya dengar sendiri suara Syekh Shalih Fauzan mencela Syekh Rabi'. Coba, Syekh Shalih Fauzan mencela Syekh Rabi'. Palsu. Nah, dusta. Banyak orang yang termakan dengan ini. Nah, Syekh Shalih Fauzan, ya, kenal baik dengan Syekh Rabi'. Antara keduanya sama-sama saling memuji dan saling mengakui, nah, keilmuan, ya, kelurusan manhaj. Tetapi tukang-tukang fitnah, begitu caranya, tidak segan-segan datangkan dusta, penipuan. Nah, ini harus kalian ketahui ini. Nah, harus diketahui. Jadi hati-hati. Sebagian orang ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, menyampaikan seperti itu. Nah, saya dengar sendiri. Nah, tertipu dia. Syekh Shalih Fauzan mencela Syekh Rabi'. Nah, saya dengar sendiri kasetnya, rekamannya, kata. Nah, itu banyak yang seperti itu, tidak sedikit. Terutama tentang Syekh Rabi', ya. Nah, wala siyama alladziina yalbasuuna libaas as-salafiyah. Nah, terutama orang-orang yang mengenakan pakaian salaf, ya, berpakaian salafi, mengaku bahwa dia sunni salafi, berpakaian salafi, mengaku mendakwakan dakwah salafiyah. Nah, sehingga dianggap dia adalah sunni salafi. Nah, dianggap dai, nah, sunni salafi, berpakaian salafiyah, tetapi menikam dari dalam dengan kedustaan-kedustaan, dengan makar-makar, dengan tuduhan-tuduhan untuk merusak dakwah salafiyah. Nah, mimman asyarna ilaihim fi saddi hadzal bahthi, dari kalangan orang-orang yang telah kami isyaratkan kepada mereka, fi sadri hadzal bahth, di pembukaan pembahasan ini yang telah kita lewati. Siapa mereka itu? Tokoh-tokohnya sekarang berpakaian salafiyah? Adnan Ar'ur, Abu'l Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi. Nah, dan yang berjalan bersama mereka. Harus waspada. Nah, maka di sini kesalahan dan kekurangan nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, adalah ketika dia mengatakan bahwa, jadi secara global, bahwa seorang sunni salafi itu jangan hanya memperhatikan akidah, tetapi juga perhatikan suluk, perhatikan akhlak, perhatikan adab. Seakan-akan, ya, Ahlus Sunnah Jamaah yang ada sekarang, yang mengkritisi, yang mentahdir, yang mentabdi' Adnan Ar'ur, Abu'l Hasan, Ali Hasan, mereka itu, ya, kurang dalam hal akhlak, kurang dalam hal adab. Nah, pada saat yang sama, justru mereka-mereka ini, tokoh-tokoh yang berpakaian salafiyah ini tadi, Adnan Ar'ur, Abul Hasan, Ali Hasan, mereka adalah orang-orang yang berperangai dengan perangai yang jelek. Nah, dengan warna-warni, dengan dusta, dengan tipu muslihat, dengan makar. Nah, jadi tidak begini kalau orang memberi nasihat. Nah, membuat rancu permasalahan. Membuat rancu permasalahan. Nah, kemudian ditampakkan, lihat itu, Syekh Rabi, ya, Syekh Ubaid dan yang lainnya. Ya, lihat kasarnya mereka, lihat kerasnya mereka, tasaddudnya mereka, kakunya mereka. Nah, menyalah-nyalahkan orang, mengkritik orang, dan seterusnya. Nah, kalau tidak tahu hakikat yang sebenarnya, bisa termakan. Nah, bisa termakan. Justru sebaliknya mereka lah yang jahat, datangkan tuduhan-tuduhan dusta. Ya. makar-makar terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nah di sini ada yang menanyakan, tolong dijelaskan kaitan antara Al-Qasimi dengan Ibrahim Ar-Ruhaili, karena ada sebagian ikhwan yang belum faham. Nah, di bagian awal diterangkan panjang lebar, ya, khulasahnya, bahwa Al-Qasimi, ya, adalah tokoh mubtadi', muridnya siapa? Muhammad Abduh Al-Misri, yang merupakan salah satu anggota Masuniyah, organisasi Freemasonry, ya, organisasi tertua Yahudi yang punya misi untuk mengkafirkan, ya, alam semesta ini. Nah, Al-Qasimi pada tulisan-tulisannya dia membolak-balikkan, ya, fakta. Nah, sejarah. Nah, dan dia membela tokoh-tokoh mubtadi. Tokoh-tokoh mubtadi dibela, disanjung, dan sebaliknya, ya, imam-imam Ahlus Sunnah disalah-salahkan, ya, dituduh, ya, tidak hikmah, dan seterusnya. Difahami ini? Nah, di antara yang dibela tokoh-tokoh itu oleh Al-Qasimi, subhanallah, tokoh-tokoh kafir, tingkatannya itu kufar, mubtadi yang sudah murtad, Ibnu Arabi, ya, dengan bid'ah kufurnya Ittihadiyah Hululiyah. Nah, tokoh mulhid, ya, Nasir At-Tusi, Rafidi. Nah, ya, yang akhirnya menjadi tukang sihir, yang berjalan, ya, di atas jalannya, imam mulhidin, ya, imam pimpinan orang-orang mulhid, orang-orang ingkar agama, kufar, yaitu siapa? Hah? Ibnu Sina. Tidak, kita dengar semuanya. Nah, artinya apa? Itu semua propaganda untuk menyimpangkan atau menyesatkan kaum muslimin, ya, agar ikut dengan Ibnu Arabi, ikut dengan Nasir At-Tusi, ikut dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang telah lewat. Nah, ya, akhirnya apa? Itu kan berarti mengajak kemana? Kepada kemurtadan, kepada kekufuran. Nah, nah, Adnan Ar'ur, Abul Hasan, Ali Hasan berjalan di atas jalan mereka, sudah kita lewati, sampai pada tingkatan mereka apa? Mendukung, gerakan seruan, persatuan, persaudaraan multi agama, agar seluruh umat beragama dengan beragam agama itu agar bersaudara. Jadi tidak ada walak barok, semuanya saudara. Agama mereka semuanya baik, semuanya benar, sehingga bebas memeluk agama, terserah. Nah, ya, meninggalkan Islam jadi Yahudi, jadi Nasrani, dan agama yang lainnya bebas, terserah, tidak mengapa itu, tidak masalah. Itu kan apa? Pemurdadan kaum muslimin, berarti pengkafiran alam semesta, kan begitu jalur dakwahnya ke sana. Nah, ke Al-Qasimi, ke gurunya Muhammad Abduh. Ibrahim Ar-Ruhaili ya membawakan nasihat ini ya dengan berbagai kekurangan dan kesalahan dalam nasihatnya, membuat rancu permasalahan. Nah, seperti yang telah kita dengar, sedang kita ikuti dan akan kita ikuti terus sampai akhir. Nah, selain nasihat ini, Ibrahim Ruhaili punya qaul yang itu terekam dengan suara dan telah didengar oleh ulama. Ya, dan telah dibantah oleh ulama. Yang Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, yakni Ibrahim Ruhaili membela Abul Hasan Al-Misri. Nah, Ibrahim Ruhaili membela Abul Hasan Al-Misri. Membelanya. Dan tetap menganjurkan belajar ke Abul Hasan Al-Misri, boleh mengambil ilmunya. Sampai pada batas tahap demi membela Abul Hasan Al-Misri dan demi untuk mendukung pendapatnya boleh mengambil ilmu dari dia, Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Jahm Ibn Safwan itu bukan mubtadi, Jahm Ibn Safwan sudah kita kenali ya, salah satu ya tokoh sesat yang murtad, tokoh Jahmi yang dibela oleh Al-Qasimi. Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Al-Jahm Ibn Safwan itu bukan mubtadi, boleh belajar pada orang itu. Kata Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, dia ingin mengatakan, boleh belajar ke Abul Hasan Al-Misri. Ya. Seandainya ada orang yang tidak memvonis mubtadi kepada Ibrahim kepada Jahm Ibn Safwan, seandainya ada orang yang berpendapat bahwa Jahm Ibn Safwan itu bukan mubtadi, boleh belajar kepada orang itu. Nah, ini kata Ibrahim Ar-Ruhaili dan itu rekaman. Nah, jadi mulai paham sekarang arah nasihat ini ya, dan kemana arahnya Ibrahim Ar-Ruhaili. Arahnya adalah membela mereka, sejalan dengan mereka. Itulah sebabnya harus keluar ya bayan ini dari Syekh Rabi'. Difahami? Nah, barakallahu fikum. Tafadhal wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.